بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد kita lanjutkan pembahasan risalah Nasail Musalsalah. Kita sampai kepada nasihat yang ke-15. Fa'akul silsilatu nasihati liqullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-15. Min asbabil halak adamul i'tirafi bil haqq, termasuk sebab-sebab kebinasaan, kehancuran, ialah tidak mengakui kebenaran yang datang kepada dia. Al-halak di sini yang pertama kali dimaksudkan ialah halakun dini, kebinasaan pada agamanya. Karena ini merupakan tanda-tanda penyimpangan dia. Tanda-tanda dia sudah bergeser dari manhajul haqq. Dikarenakan tidak mengakui kebenaran, menunjukkan at-tamadi fil batil wa 'alal batil, menunjukkan dia terus-menerus bersikukuh kekeh dalam kebatilan atau di atas kebatilannya. Yang kedua, menunjukkan adanya kibir, kesombongan pada dirinya. Juga menunjukkan adanya ujub, bangga diri yang ada padanya. Menunjukkan adanya al-iba an qabulil haqq, enggan, gengsi menerima kebenaran. Ini semuanya menyebabkan halaku dinihi, kebinasaan pada agamanya. Dan bukan perkara yang mustahil akan merembet kepada halak dunyahu, kebinasaan dunianya. Ketika masyarakat, ketika orang lain, ketika secara khusus kaum muslimin thullabul ilm mengetahui karakter dia, mengetahui sifatnya dia yang tidak mengenal, mengakui kebenaran, bersikukuh di atas kebatilan, akan membuat dia sempit hidupnya. Orang tidak lagi mau muamalah duniawiyah dengannya. Dia dijauhkan, dia diisolasi, dia diboikot, dia ditahdir, mungkin. Sehingga secara keduniaannya pun menjadi binasa, sempit kehidupan dia. Sehingga barakallahu fikum, ini semua harus ditinggalkan. Sehingga ini kita pelajari, disebutkan, dinasihatkan untuk dijadikan bahan perenungan, jangan sampai ada pada kita. Harus ditinggalkan, dijauhkan dari kita. Aqul al-haq dhalatul mu'min. Al-haq itu adalah dhalatul mu'min, barang hilangnya kaum mu'min, seorang mu'min. Aina wajadahu akhadahu. Dimanapun dia mendapati al-haq itu, dia akan mengambilnya. Wa tamassaka bihi, dan akan berpegang teguh dengannya. Wa in khalafa qawlahu wa hawahu, walaupun al-haq itu menyelisih ucapannya, menyelisih pendapatnya dan hawa nafsunya. Dan ini adalah tanda mukmin tadi aqil. orang yang betul-betul akil. Dan itulah sifatnya seorang mukmin. Maka saya bawakan atsar dari Sufyan Tsauri rahimahullah. Fa'akul qala Sufyan ibn Uyainah. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Berkata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Laisal aqil. Laisal aqilu alladhi ya'riful khaira wa syar. Bukanlah orang yang akil itu seseorang yang mengenali kebaikan dan keburukan. Wa innamal aqilu alladhi idza ra'a al-khayra ittaba'ahu wa idza ra'a asy-syarra tanabahu. Namun sesungguhnya yang namanya aqil ialah seorang yang apabila melihat kebaikan dia ikuti, dan bila dia melihat kejelekan maka dia jauhi. Disebutkan dalam Al-Hilyah Liya bin Nu'aym juz yang ke-8 halaman 339. Ini menunjukkan al-aqil wal-uqala maratib, bertingkat-tingkat. Seseorang yang mengetahui ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil, aqil. Namun tingkatannya rendah. Yang lebih aqil lagi, dan itu dikatakan aqil hakikatan, ialah dia mengetahui ini perkara kebaikan, lalu diikuti, diambil, diamalkan, dipegangi. Kata akil. Ketika dia mengetahui perkara kejelekan, ini perkara yang jelek, ditinggalkan, dijauhi, dihindarkan dari dirinya. Kata akil. Sehingga lawan daripada itu, barakallahu fikum, ahmak. Seseorang yang sudah diberitahukan kepada dia, disampaikan kepada dia, ini kebaikan, ini hak. Dia tolak. Tidak nerima. Bersikukuh di atas apa yang ada pada dirinya yang batil itu. Hada ahmak, ghairu akil. Dikasih tahu, disampaikan kepada dia, ini syar, ini perkara kejelekan, perkara kemungkaran, perkara yang batil. Hindari, tinggalkan. Ini ada pada kamu. Dan terima nasihat. Tetap tamati fil batil, bersikukuh kekeh pada kebatilannya. Hada ahmak ghairu akil. Tanda dia orang yang ghairu akil dan tanda kebinasaan penyimpangan dia. Maka saya bawakan setelah itu akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu wa ardhah tentang prinsipnya kaum salaf yang rujuk kepada al-haq. Itu lebih baik daripada ad-damadi fil batil. Fa'akul, maka saya katakan, wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan berkata Umar bin Khattab رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري. Ya, pada risalah beliau, surat beliau yang ditujukan kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu fil qada'i wa adabih, tentang masalah qada dan adab-adab qada. Ini risalah yang masyhurah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba'ah, dan disyarah panjang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan la yamna'uka qada'un qadaitahu bil amsi. Janganlah menghalangi kamu, janganlah mencegah kamu sebuah keputusan, sebuah qada' yang engkau putuskan kemarin. Raja'ta fihi nafsak. Kemudian kamu memurojaah diri kamu, introspeksi diri pada keputusan tadi. Wa hudita fihi lirusdika. lalu kamu diberi petunjuk, diberi hidayah kepada kelurusan kamu. Yani kamu mengerti qada yang kemarin itu keliru, salah. Sekarang kamu mengetahui yang hak. Anturaji al-haqqa. Engkau rujuk kepada kebenaran. Jangan sampai menghalangi kamu untuk rujuk kepada kebenaran. Fa'inal haqqa qadim. Sebab al-haq itu qadim. Lebih dahulu. Sudah lama. Wa'inal haqqa la yubatiluhu syai. Dan al-haq itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Wa muraja'atul haqqi khairun minat damadi fil batil. Dan merujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada bersikukuh dalam perkara kebatilan. Asar Umar ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya ar-ruju' ilal haq tidak bisalah fi salih. Rujuk kepada al-haq itu merupakan kebiasaan salafun salih. Dan al-ulama'ul atqiya al-uqala al-fudala itu merupakan kebiasaan para ulama yang bertakwa kepada Allah, para ulama yang fadil, yang akil. Nah, disebutkan dalam penjelasan yang lain, ar-ruju' ilal haq. Ar-ruju' ilal haq. Dalilun ala diyanatir rajul. Kembali kepada kebenaran, rujuk kepada al-haq. Meninggalkan al-batil yang ada pada dirinya. Itu bukti dalil agama seseorang. Kelurusan agama seseorang. Kedalaman agama seseorang. Ini orang dinin, punya agama. Al-Hafidh Abu Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Ketika menjelaskan tentang Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i Al-Marwazi rahimahullah. Beliau mengatakan. Kata Al-Hafidh Abu Nasr wa mimma yadullu ala diyanati Nu'aim. Wahab bin Hammad Al-Marwazi. Wa amanatihi. رجوعه إلى الحق لما نبه على سهوه وأوقف على غلطه فلم يستنكف عن قبول الصواب. Beliau mengatakan dan di antara perkara yang menunjukkan agama, kekokohan agama Nu'aim al-Marwazi dan amanahnya beliau, ialah beliau rujuk kepada al-haq ketika diingatkan pada kelupaannya dan diberhentikan pada kesalahannya. Lalu beliau tidak gengsi untuk menerima kebenaran. Beliau mengatakan setelah itu, idzur ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Sebab rujuk kepada al-haq, kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada kekeh pada perkara kebatilan. Wal mutamati fil batil lam yazid min as-shawab ila bu'da. Sementara orang yang kekeh pada kebatilannya tidak akan bertambah dari al-shawab, melainkan kejauhan. Semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari al-haq. Semakin dia bersikukuh di atas batilnya, semakin jauh dari sawab wal haq. Allahul musta'an. Ini penjelasan Al-Hafidz Abu Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Menunjukkan perangai ini perangai yang sangat mulia. Menunjukkan adanya shalabatun fiddin. Kekokohan pada agama, menunjukkan adanya kelurusan pada agama, kelurusan pada prinsip. Orang yang ini amanah, ketika dia rujuk kepada al-haq, tidak bersikukuh di atas kebatilannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah rahimahullah. Beliau mengatakan min dhana'inil min dhana'in afwan. Min dhana'ini al-'ilmi ar-ruju' ila al-haq. Min dhana'in al-'ilm ar-ruju' ila al-haq. Termasuk dhana'innya ilmu ialah rujuk kepada kebenaran. Dhana'in ay nafa'is. Termasuk ilmu yang berharga. Ya, termasuk ilmu yang berharga. Yang berharga dari ilmu ini adalah rujuk kepada al-haq. Pertanda ini orang alim. Dhu ilmin matin. Ilmunya mantap. Ilmunya matang. Sehingga dia dengan mudah kembali kepada kebenaran. Mudah kembali kepada al-haq. Nah. Ini semuanya dibawakan untuk menegaskan bahwasanya sifat seorang mukmin, sifat seorang yang muwaffaq adalah mengenal, mengakui kebenaran, rujuk kepada kebenaran, menjauh dari perkara kebatilan. Lawan daripada itu adalah asbabul halal. Maka saya mengatakan setelah itu, wa minal hamaqah, dan termasuk kebodohan adalah adamul i'tirafi bil haq wa in tabayyana jaliyan amamah. Termasuk hamaqah, termasuk kebodohan, termasuk humuq ialah tidak mau mengakui kebenaran walaupun telah jelas gamblang di depannya. Ini hamaqah menunjukkan orangnya innahu kelatudin, agamanya dangkal, menunjukkan prinsipnya dangkal, menunjukkan takaburnya, ujubnya, bahkan tanda kebinasaan dia sudah. Dan saya mengatakan walahu asbab, dan ini ada beberapa sebab. Beberapa sebab orang itu tidak mau mengakui kebenaran padahal sudah jelas di depan mata dia. Minha di antaranya saya bawakan di situ ada 4 poin. Saya nukilkan dan saya sebutkan di akhir nukil penukilan dari ucapan Al-Allamah Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullah. Faqul qala Al-Muallimi rahimahullah al-awwal. Sebab yang pertama, orang itu tidak mau mengakui kebenaran. Ayyarul insanu, seseorang insan itu memandang annal i'tirafa bil haqqi, bahwasanya mengakui kebenaran yastalzimu i'tirafahu, mengandung konsekuensi dia harus mengakui bi annahu kana 'alal batil, bahwasanya dia dahulu di atas kebatilan. Ini pandangan waswas syaitaniyah. Dia memandang, dia berpikir kalau dia mengakui kebenaran yang datang dari orang lain mengandung konsekuensi dia harus mengakui dirinya itu alal batil. Muncul gengsinya, muncul sombongnya. Kalau saya terima ucapan dia itu berarti saya yang salah. Saya yang alal batil. Lalu mengatakan fal insanu yansha'u 'ala dinin atau i'tiqadin atau madhhabin atau ra'yin yatalaqahu min mu'allimihi 'ala annahu haqqun fayakunu 'alayhi muddatan thumma idza tabayyana lahu annahu batil syaqqa 'alayhi wa ya'tarifu bidzalik. Terkadang seorang insan tumbuh kembang di atas sebuah agama, sebuah prinsip atau sebuah akidah, sebuah i'tiqad atau sebuah madhab atau sebuah ra'yu yang dia terima pelajari dari muallimnya, dari gurunya, ala annahu haq, dengan dasar itu perkara kebenaran. Ini akidah yang benar, agama yang benar, madhab yang benar, ra'yu yang benar sudah. Fayakunu 'alaihi muddatan, dan dia di atas pemahaman tadi sekian lama. Sudah bertahun-tahun namanya dia yakin ini yang benar. Maka summa idza tabayyana lahu annahu batil, kemudian ketika jelas bagi dia ternyata itu batil, syaqqa alaihi ayya'tarifa bidzalik, maka berat, menjadi berat atas dia untuk mengakui hal itu. Hati-hati, ini waswas syaitaniyah. Dia merasa kalau saya mengakuinya, berarti saya ini adalah batil. Selama ini saya salah. Selama ini aku batil. Berarti guruku juga salah. Selama ini dia adalah batil. Ah, enggak mungkin. Ah, masa demikian? Khatir. Wahakala kata, begitu pula. Idza kana aba'uhu aw ajdaduhu aw matbu'uhu 'ala syai' thumma tabayyana lahu batlanu, begitu pula ketika bapak-bapaknya dahulu, moyang-moyang dia dahulu, orang yang dia ikuti matbu'nya di atas sesuatu, kemudian nampak jelas bagi dia kebatilannya. Berat untuk mengakui, berarti bapakku salah, mbah-mbahku salah, moyang-moyangku salah, berarti guruku salah, tokoh yang saya kagumi selama ini salah. Kamu yang benar. Muncul ini semuanya. Hati-hati. Waswas syaitaniyah. Beliau mengatakan, wadhalika annahu yara anna naqsahum mustalzimul naqsihi. Yang demikian itu dikarenakan dia memandang bahwasanya kekurangan yang ada pada mereka itu mengandung konsekuensi kekurangan dirinya. Fa'tirafuhu bi-dhalalihim aw khata'ihim i'tirafu bi-nafsihi. Maka pengakuan dia tentang kesesatan mereka, moyang-moyang tadi itu, atau kesalahan mereka, berarti juga mengakui tentang kekurangan dirinya. Ini yang pertama. Hati-hati. Waswas syaitan hijab dalam kesempatan yang seperti ini. Asani yang kedua, ayyakuna qad sara lahu fil batil jahun wa syahwatun wa ma'isha. Ya, kondisinya dia sudah dia mendapat pada perkara batil ini sudah mendapatkan jahun. Sudah mendapatkan posisi, kedudukan, jabatan, pangkat, wa syuhratun, dan kemasyhuran, wa ma'isyatun, dan ma'isya kehidupan. Dia sudah dari tokoh, dia sudah jadi pemimpin, dia sudah menjadi orang yang dituakan, sudah dimuliakan, dihormati, dianggap alim ila akhiri. Dia sudah masyhur, tenar dengan ini semuanya. Nama dia membesar. Nama sedia di mana-mana. Dielukan di mana-mana. Punya syuhrah. Dan wa ma'isyah. Dia sudah punya ma'isyah. Kehidupan di situ. Dan nyaman kehidupan dia. Rezekinya lancar di situ. Income-nya banyak. Harta benda dia melimpah. Kehidupan dia nyaman dengan itu semuanya. Faya syukwa alaihi ayya'tarifa bi'annahu batil. Maka berat bagi dia untuk mengakui dia itu batil. Kenapa? Fatadha batil kal fawaidu. Maka akan hilang faedah-faedah tadi. Ini lebih berlaki urusannya. Kalau saya mengakui saya ini yang salah, dia yang hak, dia yang benar, aku yang batil, apa kata dunia? Apa kata orang? Apa kata fulan? Apa kata alam? Gitu. Aku akan terpuruk. Aku akan jatuh. Kehormatan aku akan diinjak-injak. Aku tidak lagi dimuliakan. Aku tidak lagi dihormati. Akan lari para pengikutku. Fansku akan bubar. Hilang kemasyhuranku. Bagaimana hidupku nanti? Bayang-bayang seperti itu mengerikan. Akhirnya berat bagi dia untuk mengakui dia adalah kafir. Al-Khatir, ini juga wasa syaitaniyah. Dan sering terjadi seperti ini. Semuanya masih tendensi pribadi, tendensi duniawi. Al-Khalifi yang ketiga, Al-Kibr. Sebab yang ketiga adalah kesombongan. Takabur, sombong dia. Beliau mengatakan, yakunu insanu ala jahalah au batil. Terkadang seseorang itu di atas kejahilan atau kebatilan. Fayajiu akhar, datang orang lain, fayubayyin lahul hujjah, menjelaskan kepada dia hujjahnya. Fayara, maka dia memandang, annahu ini atarafa, kalau dia mengakui hujjah tadi, mengakui al-haq tadi, kana makna dzalik i'tirafahu bi annahu naqis, maka maknanya adalah dia harus mengakui dia kurang, dia jahil, dia batil. Wa anna dzalika rajuhu alladhi hadahu, dia berpandangan laki-laki tadi yang datang, dialah yang menunjuki dia, dialah yang memberi hidayah kepada dia. Gengsi dia. Padahal dia ini ala ilmin, sudah dikatakan alim, sudah dikatakan syekh, sudah dikatakan da'i kibar, dikatakan du'at kibar, dikatakan orang yang masyhur dengan keilmuannya. Mengerikan. Muncul sombongnya. Mengatakan, siapa fulan? Siapa dia, siapa saya? Saya ma'ruf dikatakan kalian. Sementara dia siapa itu? Gak dikenal. Orang yang majhul, orang yang gak dikenal bagaimana keilmuannya. Kok datang kepada saya mengatakan saya salah? Siapa dia itu? Dia itu dulu yang belajar sama saya. Dia yang taklim sama saya. Dia muridnya saya. Hadir di halaqahnya saya. Kadang juga sering gak hadir. Kok tiba-tiba datang mengatakan saya salah. Saya adalah batil. Apa ini? Hati-hati. Kibirhal. Tetap sombongnya. Dia mengatakan wali hadza tara minal muntasibina ilal ilmi. Oleh karena inilah kamu akan melihat dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Man la yashuqu alaihi al-i'tiraf bil khata' idza kana al-haqq tabayyana li-bahrihi wa nadharihi. Seseorang yang tidak merasa keberatan untuk mengakui kesalahan dia apabila al-haq itu jelas bagi dia dengan pembahasan dia dan penelitian dia. Dia sendiri yang menelaah, yang mencari tahu, yang mencari argumentasi, dia yang membahas. Oh, dia salah. Gampang mengakuinya. Nah, saya salah. Kemarin saya mengatakan demikian. Ada khata. Yang betul, setelah saya kasih kembali, keliru. Yang benar demikian. Mudah bagi dia. Malah menunjukkan dia masa bangga. Dia telah mengkaji ulang masalah yang ada. Ternyata menemukan ada kesalahan sebelumnya. Dia sampaikan ralatnya, revisinya. Disampaikan dengan lebih ilmiah lagi. Wah, semakin bangga dia. Mudah bagi dia untuk mengambil saran dia. Tetapi, wa yashuqu alaihi dzalik idza kana ghairuhu huwa alladhi bayyana lahu. Namun berat bagi dia mengakui kesalahannya apabila orang lain yang menjelaskan kepada dia tentang kesalahannya. Ustaz, antum begini Ustaz. Ya akhi, antum demikian ya akhi, ya fulan, antum begini. Ini salah antum ini. Wah, gengsinya muncul. Kibernya muncul. Sering kalinya demikian. Hati-hati. Ar-rabi' yang keempat, al-hasad. Di antara sebab orang tidak mau mengakui al-haq, al-hasad. Beliau mengatakan wa dzalika idza kana ghairuhu huwa alladhi bayyana al-haq. Yang demikian itu ialah apabila orang lain yang menjelaskan kepada dia al-haq ini. Fayara, maka dia memandang anna i'tirafahu bi dzalika al-haqqi, pengakuan dia dengan al-haq itu yakunu i'tirafan li dzalika al-mubayyin bil fadli wal ilmi wal isabah. Kalau dia mengakui al-haq itu berarti dia mengakui untuk orang yang menjelaskan tadi, dia harus mengakui keutamaannya, mengakui ilmunya dan mengakui dia benar. Fa ya'zumu dzalika fi 'uyunin nas, maka akan menjadi besar ini semua di pandangan mata orang. Wala'allahu yattabi'uhu katsir minhum, dan bisa jadi akan diikuti oleh kebanyakan mereka. Muncul hasadnya. Gitu. Kalau saya mengakui kesalahan saya, mengakui dia yang aral haq, ya berarti saya harus mengakui keutamaan dia, saya mengakui keilmuan dia, saya mengakui dia yang benar. Ya, tidak bisa. selama ini ya, anak yang lebih alim daripada dia, anak yang lebih lebih afdol daripada dia, aku lebih senior, aku begini, muncul bayang-bayang. Jadi kalau saya mengakui kebenaran dia, nanti dia akan dielulukan oleh banyak orang, diakui oleh banyak orang, akhirnya diikuti oleh banyak orang, aku tertinggalkan. Muncul hasadnya, iri kepada orang tersebut. Allahul musta'an. Ini penyakit yang sangat mengerikan. Dia mengatakan, wa innaka la tajidu minal muntasibina ilal ilmi. Sungguh engkau mendapati dari kalangan orang-orang menisbatkan diri kepada ilmu, man yahrisu ala tahti'ati ghairihi minal ulama wala bil batil. Seseorang berambisi, bersungguh-sungguh, bersemangat menyalahkan orang lain dari kalangan para ulama walaupun dengan cara yang batil. Hasadan minhu lahum. Ini semua dikarenakan hasad dia kepada mereka. Wa muhawalatan dihati mansilati minannas. Dan dia berusaha kuat untuk menjatuhkan kedudukan mereka di sisi masyarakat. Kalau sudah demikian, ini sudah penyakit kronis. Semakin membinasakan, semakin rendah keadaan dia ini. Sebab sudah jauh, bukan lagi semata-mata menolak kebenaran. Tapi lebih daripada itu, dia menolak kebenaran. Dia mutakabir, dia hasid ila akhirihi. Mencari-cari aibnya orang lain, mencari kesalahannya orang lain. Apalagi kesalahannya para ulama, walaupun dengan cara yang batil, dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatan mereka. Supaya yang dipuji hanya dia, supaya yang dimuliakan diagungkan hanya dia, supaya yang dipuja hanya dia, supaya yang diikuti oleh orang hanya dia, jangan sampai ulama tadi, orang lain tadi yang diikuti sama masyarakatnya. Hasad yang membinasakan. Na'udzubillah. Ini semuanya kalau dibiarkan barakallahu fikum, semakin parah, semakin hancur, ujungnya dia akan binasa pada agamanya, menjadi munharifun wal, orang yang menyimpang yang sesat. Hati-hati. Allahul musta'an. Intaha kalabul alamah Abdurrahman bin Yahya al-Mu'allim rahimahullah al-qa'id ila tafsir al-qa'id halaman 12 sampai 13 di tasarruf dan sedikit perubahan kata dari saya sendiri. Adalallah wa yakum min fudlan. Semoga Allah azza wa jal melindungi kita semua dan kalian semua dari khudlan, kerendahan. Amin ya rabbal alamin. Maka tanamkan dalam jiwa kita semua ar-ruju' ilal haq. Kembali kepada kebenaran. Al-i'tiraf bil haq. Mengakui al-haq. Caranya ikhlaskan niat. Tawadhu. Ya. Tahu diri. Kita ini manusia biasa. Banyak salahnya, banyak dosanya. Kebiasaan salafun salih ketika dinasihati, ditegur, ditunjukkan aibnya oleh orang lain, berterima kasih mendapat kebaikan. Rahimallahu imra'an ahda ilayya ayubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku keaiban-keaibanku. Tawadhu. Itu kaum salaf. Sehingga dia mudah menerima nasihat. Mudah mengakui kebenaran. Mudah rujuk kepada al-haq yang justru dengan itu semakin mulia, semakin harum namanya. Orang akan semakin hormat kepadanya. Keadaan dia semakin lama semakin bersih dari kesalahan, dikarenakan dia memperbaiki diri. Wa hasabatun nafs nafsi islahun nafsi. Dari kritikan orang lain, nasihatnya orang lain, dia menjadi tahu bagaimana aibnya, bagaimana kesalahan dia, bagaimana kekurangan dia, diperbaiki. Sehingga semakin lama semakin sempurna keadaan dia, semakin mulia keadaan dia. Tidak terulang lagi itu kesalahan yang sama di waktu yang lain. Jadilah orang yang tawadhu, jangan jadi takabur, jangan jadi orang yang ujub. Jadilah orang yang gemar menerima nasihat, jangan anti nasihat. Jadilah orang yang gemar mengakui al-haq dan rujuk kepada al-haq. Jangan sombong, jangan kekeh dalam perkara al-batil. kemuliaan itu ada kepada rujuk ilal haq. Kerendahan itu ada pada kekeh dalam perkara kebatilan. Semoga bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita bahas tentang masalah bahaya tahrish di antara kaum muslimin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.